berdoa memakai baju baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum teman-teman? La'allakum bikhairin. Semoga kalian dalam keadaan baik. Barakallahu fikum. Teman-teman, pernahkah kalian memakai baju baru? Hadiah dari Abi atau mungkin dari Umi? Nah, tahukah kalian doa apa ya yang kita ucapkan ketika memakai baju baru? Sudah tahu belum? Kalau belum tahu, yuk belajar sama-sama doa memakai baju baru. Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu.